meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat fardu yang lima, kalau ia meninggalkannya karena ingkar atau membantah akan wajibnya, atau sedangkan ia tidak ada uzur, maka ia dianggap kafir seperti. Kenapa itu. Kau tidak sholat? Tanya dia baik-baik. Kenapa kau tak sholat? Menurut saya sholat itu tidak relevan, buang-buang waktu saja, mubazir. Apa hukumnya? Kafir. Orang yang meninggalkan sholat fardu yang lima, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kalau dia meninggalkannya secara ingkar, membantah, sedangkan dia tidak ada uzur, tidak sakit, tidak demam, tidak lemah, maka dia kafir seperti murtad. Hati-hati yang tak sholat, karena dia menyangkal, membantah perintah Allah yang paling istimewa. Sepakat ulama atas wajibnya dan dapat diketahui dengan mudah. Orang semacam itu berarti juga mendustakan Allah dan Rasulnya, maka dia wajib dihukum mati seperti orang-orang murtad. Juga tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan orang Islam. Bainal abdi wa bainal kufri, antara hamba Allah dengan kekafiran, tarkus sholat, meninggalkan sholat. Perbedaan antara hamba Allah dengan orang kafir, meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat maka? Orang kafir. Kalau seseorang meninggalkan sholat karena malas. Kenapa kau tak sholat? Saya tahu sholat itu wajib Pak Ustadz. Kenapa kau tak sholat? Aduh malas sekali Pak Ustadz. Sedangkan dia mengakui sholat itu wajib, maka dia tetap dianggap Islam dan wajib disuruh taubat. Tak ada di sini. Kalau tadi dia membantah sholat itu tak wajib, kata dia sholat itu mubazir, buang-buang waktu, maka dia masuknya kemana? Qisas hudud atau ta'zir? Hudud. Hudud. Hududnya hudud apa? Hudud murtad. Karena menolak perintah kewajiban sholat. Wa aqimus sholat. Ditolaknya ayat itu. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Satu ayat kau tolak sama dengan menolak semua Al-Quran. Tapi kalau pas ditanya, kenapa kau tak sholat? Saya mengakui sholat itu wajib. Kenapa kau tak sholat? Malas Pak Ustaz. Maka dia diberikan hukuman. Hukuman yang mana? Ta'zir. Bermusyawarahlah hakim, dijatuhkan hukum ta'zir. Kalau dia bertobat, berarti dia kembali mengerjakan sholat, dia tidak dihukum mati. Tapi kalau dia tak mau tobat, dia dihukum mati juga. Hanya hukuman mati di sini dianggap siksaan karena dia masih dianggap orang Islam. Oleh karena itu dia tetap dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan orang Islam. Perbedaannya cuma satu. Yang pertama tadi menolak, yang kedua ini menerima tapi malas. Buat di situ. Satu, menolak. Dua, menerima tapi malas. Kisos, apa aja tadi yang dikisos? Tengok dari awal. Bunuh. Potong. Yang hudud. Apa aja yang hudud? Hudud. Zina. Lagi? Curi. Lagi? Rampok. Lagi? Khamar. Lagi? Murtad. Ta'zir, semua yang tak disebutkan dan tak cukup syarat. Semua yang tak disebutkan dalam Quran dan hadis dan tidak cukup syarat, maka dijatuhi hukuman takzir. Itulah kaji kita. Nanti kita lanjutkan hari Senin kitab jihad. Kita tutup majelis kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.